Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini, Rabu 25 Juli 2018 dibacakan Ardiansyah. Irwandi dibawa ke rumah sakit saat diperiksa sebagai saksi. Pemberondong rumah warga Loksukon diringkus saat nyabu. Aceh juara kejurnas sepak bola antar PPLP 2018. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang seyokianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hendry Yuzal dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018 di Jakarta Selasa kemarin terpaksa ditunda. Irwandi batal diperiksa karena harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani kontrol kesehatan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK kemarin menjadwalkan pemeriksaan silang terhadap tiga tersangka sebagai saksi dalam kasus dugaan suap DOKA Aceh 2018. Dua saksi yang juga menjadi tersangka diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf yaitu T. Saiful Bahri dan Hendry Yuzal. Sementara Irwandi Yusuf juga diagendakan pemeriksaannya sebagai saksi untuk tersangka Hendry Yuzal. Namun terhadap Irwandi Yusuf, KPK batal memeriksa karena menurut Febri Diansyah, Irwandi harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani kontrol kesehatan. Namun Febri tidak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan Irwandi. Sementara itu, kuasa hukum Irwandi Sayuti Abu Bakar membenarkan bahwa Irwandi Yusuf dibawa ke rumah sakit untuk menjalani check-up kesehatan. Irwandi dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di rumah sakit tersebut, Irwandi juga menjalani check-up kesehatan lengkap seperti cek darah dan juga cek kesehatan jantung. Sudahlun, aparat Polres Aceh Utara berhasil meringkus dua pria diduga sebagai pelaku pemberondongan rumah milik Ahmad Budiman, 71 tahun, warga desa Gemata, kecamatan Loksukun, Aceh Utara, dengan senjata api laras panjang jenis AK. Kedua pria itu berinisial MK, 28 tahun, warga Kedi Gedung, dan RZ, 22 tahun, warga desa Mancang, kecamatan Samudra, Aceh Utara. Diberitakan sebelumnya, rumah milik Ahmad Budiman 13 April 2018 diberondong dua pria dengan senpi laras panjang. Polisi menemukan 4 selongsong peluru dan 3 proyektil rusak di rumah tersebut. Dalam proses penyelidikan diketahui motif kasus tersebut, persoalan utang-piutang sabu-sabu antara Ulul Azmi 30 tahun, menantu dari Ahmad Budiman pada KD sebesar 50 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara Ibtu Rizky Holidiansyah mengatakan MK ditangkap di kawasan Kecamatan Samudra Aceh Utara saat sedang nyabu pada Kamis 19 Juli lalu. Dua jam kemudian petugas gabungan menangkap RZ saat sedang tidur di rumahnya. Bersama kedua tersangka, polisi mengamankan sepeda motor yang digunakan saat memberondong rumah korban. Dalam kasus itu, polisi menetapkan dua pria, KD warga Aceh Utara dan JH asal Aceh Timur masuk DPO. Ibtu Rizky menjelaskan motif kasus ini karena utang piutang sabu. KD juga pernah menjual sabu-sabu ke Ulul Azmi senilai 50 juta rupiah. Namun, Ulul Azmi tidak membayar. Pemberondongan ini adalah inisiatif dari MK. Lalu, tersangka MK meminjam senpi pada JH Bandar Sabu asal Aceh Timur. Pengakuan MK dengan pemberondongan tersebut, Ulul Azmi menjadi takut sehingga bersedia membayar utang sabu 50 juta rupiah pada KD. Sudahlun, sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Penegak Keadilan atau GPK menggelar aksi untuk mendukung KPK yang sedang memproses kasus dugaan korupsi di Aceh yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Aksi kemarin berlangsung di dua lokasi yaitu di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan di halaman gedung DPRA. Dalam aksi itu mereka turut membawa dua spanduk yang bertuliskan hashtag rakyat Aceh mendukung KPK dan hashtag tidak ada tempat bagi koruptor di Aceh. Melalui pengeras suara, massa secara bergantian menyampaikan orasi. Koordinator aksi Ricky Safari menyampaikan aksi mereka murni sebagai gerakan rakyat, tidak diorganisir siapapun. Aksi itu terlaksana karena ada pertaruhan syariat Islam dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Selain mendukung KPK, pemberantasan korupsi di Aceh, massa juga mendesak DPRA untuk melahirkan kanun potong tangan bagi koruptor. Ketua Komisi 7 DPRA Gufran Zainal Abidin yang menerima massa seorang diri menyampaikan Dewan telah banyak mengesahkan kanun yang berkaitan dengan syariat Islam. Namun perlu pengawasan dari semua pihak agar aturan berjalan. Gufran juga mengaku DPRA siap menerima usulan pendemo terkait kanun potong tangan bagi koruptor jika kanun yang sudah ada tidak membuat koruptor jera. Sudarlun, pria berinisial SU 32 tahun tersangka kasus pencurian sepeda motor nekat menceburkan diri ke laut kawasan Hagu Selatan Banda Sakti Lok Sumawe saat hendak ditangkap tim opsional Satreskrim Polres Lok Sumawe Senin sore kemarin. Namun saat tersangka naik ke darat sudah ada polisi yang menunggu sehingga pria asal Banda Sakti tersebut berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Budi Nasuha mengatakan penangkapan tersangka SU berawal dari hilangnya sepeda motor milik Marzuki 40 tahun asal Kampung Jawa Lok Sumawe. Sepeda motor jenis Honda Revo BL2818N hilang saat parkir di depan rumah pada 6 Maret 2017 menjelang subuh, sehingga korban membuat laporan ke Polres Lok Sumawe. Usai mendapatkan laporan, polisi melakukan penyelidikan sehingga tersangka mengarah ke SU. Akhirnya Senin sore kemarin diketahui tersangka SU sedang membuat keramba di perairan kawasan Hagu Selatan. Kemudian tim opsional mengepung tersangka. Satu tim menuju kawasan keramba dan satunya lagi menunggu di kawasan dermaga. Saat melihat polisi datang, tersangka berusaha kabur dengan menceburkan diri ke laut. Namun setelah tersangka SU berenang dan sampai di dermaga, SU langsung ditangkap oleh personil yang menunggunya di dermaga. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa sepeda motor jenis Revo. Kini tersangka masih diperiksa di Mapolres. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, puluhan hektar semak belukar di kawasan kompleks Rindam Iskandar Muda Matai, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, Selasa kemarin terbakar. Kebakaran ini sempat membuat petugas pemadam kewalahan karena api dari satu titik menjalar ke titik lainnya hingga meludeskan puluhan hektar belukar. Informasi yang diperoleh, kebakaran semak belukar di kompleks Rindam Matai itu terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada yang mengetahui persis muncul pertama kali sumber api yang melalap hamparan semak belukar di kompleks lembaga pendidikan militer itu. Kepulan asap tebal pun menyelimuti kompleks Rindam Iskandar Muda Matai. Sejumlah armada pemadam dan petugas dibagi ke sejumlah titik api yang menghanguskan lahan semak belukar. Proses penjinakan api tidak berlangsung lama. Api berhasil dipadamkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat berkat kesiapsiagaan petugas pemadam dari Kota Banda Aceh dan pemadam Aceh Besar yang ikut dibantu siswa dan prajurit TNI. Kepala DPKP Kota Banda Aceh M. Nurdin menjelaskan petugas sempat kewalahan menjinakkan api. Selain luasnya areal yang terbakar, juga banyaknya titik api. Proses pemadaman juga melawan arah angin. Untuk menjinakkan api, DPKP Kota Banda Aceh mengerahkan 6 armada pemadam, sementara 4 armada pemadam dari BPBD Aceh Besar. Sudarlun, kesebelasan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Aceh menjuarai kejuaraan nasional Kejurnas Sepak Bola antar PPLP tahun 2018. Dalam babak final di Stadion Harapan Bangsa kemarin pagi, punggawa PPLP Aceh membantai PPLP DKI Jakarta 2-0. Dari kemenangan itu, Aceh merebut medali emas kejuaraan sepak bola tahunan tersebut. Laga partai bergengsi ini berlangsung di bawah sinar terik matahari Stadion Harapan Bangsa. Pasukan Aceh terlebih dahulu menekan pertahanan DKI Jakarta. Anak-anak Aceh di bawah asuhan pelatih Kustiono memberikan tekanan dari segala sisi. Sementara serangan balasan juga diperankan pasukan DKI Jakarta. Laga dengan kekuatan berimbang ini berakhir tanpa gol di paruh pertama. Di babak kedua, pasukan Aceh terus menggempur pertahanan DKI Jakarta. Ramadan yang masuk di babak kedua menggantikan Fitra Akbar membuka gol lewat sebuah tembakan tajam di menit 51. Ramadan membuat kejutan di menit 57, ia kembali menjebol gawang DKI lewat tendangan tajam dari dalam kotak penalti hingga merubah kedudukan 2-0 kemenangan pasukan Aceh. Dari kemenangan tersebut, PPLP Aceh merebut medali emas dan DKI Jakarta kebagian medali perak. sementara tim PPLP Musi Banyuasin Sumatera Selatan meraih medali perunggu. Kejurnas sepak bola antar PPLP 2018 ditutup Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Darmansyah didampingi pemantau bakat PSSI Pusat Ricky Yakobi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 25 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam. We'll be right back.